Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في الله pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat atau biasa disebut dengan kitab At-Tibbun Nabawi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema dari Hulbah. Ya, antum lihat yang bawa kitab buka tentang Hulbah. Ya. Hulbah kalau bahasa Indonesianya nama latinnya Trigonella Vinum Graisum atau dikenal dengan Fenugreek. Dan Hulbah ini termasuk pilihan dari yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini karena apa? Banyaknya manfaat dari hulbah. Yang mana hulbah ini termasuk tanaman yang sudah lama dikonsumsi orang-orang di masa lalu, baik dari Mesir, baik dari Maroko, baik dari India, baik dari Cina. Bahkan hulbah ini dikenal di Cina sebagai obat afrodisiak, ya, obat kejantanan. Ya. Hulbah sekian banyak manfaatnya yang akan dikupas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang sudah dipraktekkan hulbah ini sebelum zaman Nabi dan juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipakai hulbah sebagai terapi. Ya. Akan tetapi hulbah ini tidak bisa disandarkan langsung kepada yang diamalkan atau langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang mempraktekannya atau menggunakan sebagai terapi adalah dokter di masa Nabi, yaitu Al-Harith bin Kaldah. Sebagaimana kita katakan, dia adalah seorang dokter di masa Nabi yang dia belajar ilmu kedokteran di Persia. Ya. Akan tetapi ulama khilaf apakah dia ini, dokter yang masyhur Al-Harith bin Kaldah ini, termasuk dari kalangan sahabat yang mana dia hidup di masa jahiliyah. Ya. Sebagian berpendapat bahwasanya dia masuk Islam dan dia mahir dalam ilmu kedokteran, mahir dalam ilmu pengobatan penyakit. Dia termasuk hakiman, orang yang bijak, fasihan, orang yang fasih dalam bicara bahasa Arab. Wanasihan, orang yang suka menasihati. Ya. Sebagainya mengatakan bahwasannya, yaitu dari Ibnu Mandah dan selainnya, dia ini termasuk orang dalam jajaran sahabat, tapi khilaf. Apakah dia betul-betul masuk dalam kalangan sahabat? Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Usdul Ghabah mengatakan bahwasanya Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di masa Nabi ini, yang mahir dalam ilmu pengobatan ini, tidak masuk dalam jajaran sahabat. Tetapi dia akhirnya masuk Islam setelahnya. Ya. Pada akhir hayatnya dia ya masuk Islam. Ini Al-Harith bin Kaldah. Dia yang terkenal dengan ucapannya, ucapan hikmah dia, ya, kalimat hikmah dia sebagaimana dia sampaikan, wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa. Ini bukan hadis, masyhur di kalangan kaum muslimin ini adalah hadis dari Nabi, yang artinya adalah perut itu sarangnya penyakit, dan menjaga, yaitu menjaga pola makan, itu adalah inti dari pengobatan. Ini bukan dari Nabi, tapi dari ucapan Al-Harith bin Kaldah. Ya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dokter. Ya. Dokter yang hidup di masa Nabi adalah Al-Harith bin Kaldah. Nabi bukanlah dokter. Ya. Kalau Nabi dokter, pasti akan mengobati sahabat yang sakit, langsung menyebutkan herbalnya, ditanyai sakitnya, didiagnosa, dianamnesa, ditanyai. Ya. Tapi Nabi SAW hanya menyampaikan pengobatan atau tentang obat langsung dari Jibril dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dari Nabi SAW, seperti sudah kita sampaikan, seperti obatnya isyalgia, obatnya nyeri pinggang, disampaikan Nabi SAW langsung Ilyatul Kibish, yaitu tulang punggung bagian belakang hingga ekor kambing, ya, hingga ekornya, yaitu pada kambing untuk obat nyeri pinggang. Ini contoh, ya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Faidahul Ba ini, kita akan baca bahasa-bahasa yang disusun oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, betul-betul pembahasan yang mendalam dan pembahasan yang sudah teruji coba, ya, di kalangan kedokteran Arab klasik. Ya. Sebagian orang mengatakan Tibun Nabawi itu enggak ada uji klinisnya. Tibun Nabawi itu enggak ada uji klinisnya. Hati-hati, jika datang dari Nabi langsung, jangan bilang uji klinis. Kita harus beriman. Seperti misalkan lalat, idza waqa'at dhubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanzahu fa inna fi ihda janaihi adda wa fil akhar shifa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau ada lalat masuk dalam bejana kalian, ya, maka cepat-cepat celupkanlah, kemudian buanglah. Karena pada saya, satu sayapnya itu penyakit, pada satunya itu obat. Cukup beriman. Ya. Mau klinis, mau tidak klinis, harus apa? Beriman. Tentang apa? Yang dibawa Nabi SAW. Nah, kalau masalah yang datang dari kedokteran Arab, kedokteran Yunan, silahkan diuji klinis. Kenapa? Karena tidak terkait dengan wahyu, tidak terkait dengan qala Allah wa qala Rasulullah. Karena itu terkait dengan apa? Dengan ijtihad mereka, penelitian mereka dari ilmu kedokteran di Arab. Ya. Dan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah akan menyebutkan tentang hulbah yang sudah apa? Turun temurun menjadi obat yang sangat manjur. Ya. Hulbah ini masih jarang dibudidayakan di negeri kita. Ya. Masih jarang. Tapi sangat masyhur sekali di negeri Arab. Ya, di negeri Arab. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, hulbatun. Hulbah diambil dari kata atau tersusun dari huruf ha, lam, sama ba. Sama dengan halib. Apa artinya halib? Susu. Kenapa ini dinamakan hulbah? Fenugreek dinamakan hulbah karena nanti warnanya ketika dibikin, dicampur dengan air, warnanya seperti susu. Putih seperti susu. Ya. Yudhkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'ada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di Makkah. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menziarahi atau menengok Sa'id atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Ya. Di sedang berada di Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah apa? Jago panah dari kalangan sahabat. Orang yang sangat mahir. dalam ilmu memanah. Target-targetnya panahan dia jarang apa? Jarang meleset, saking mahirnya. Ya. Dan Nabi menengok atau menyunguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an di Mekah. Faqal, kemudian Nabi berkata, ad'ulahu tabiban. Ya. Panggil untuk dia itu dokter. Tolong panggilkan untuk dia dokter untuk mengobati siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau seandainya Nabi itu dokter, Nabi Muhammad gak akan bilang tolong panggilkan dokter. Nabi akan langsung mengobati. Ya. Kemudian fadu'iya Al-Harith bin Kaldah, maka dipanggillah Al-Harith bin Kaldah. Ya. Yang kita sebutkan tadi. Fanadhara ilaih. Ya. Fanadhara ilaih. Kemudian Al-Harith bin Kaldah melihat menganamnesa, melihat kondisinya, ya, gimana kondisinya Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang dia derita, ya, di sebelum menegakkan diagnosa, tentunya diperiksa dahulu, ya, tentunya diperiksa dahulu. Kemudian setelah melalui pemeriksaan, ya, cek fisik, kemudian setelah itu ditegakkan diagnosa, kemudian apa kata Al-Harith bin Kaldah, laisa alaihi ba'sun, dia enggak mengapa, enggak perlu dikhawatirkan. Ya, ini termasuk kebiasaan orang Arab, kalau ada orang sakit kayak apapun jangan ditakut-takuti. Ya, ada orang sakit, ya, baru kesemutan wajahnya, tangannya, sebentar lagi kena stroke kamu, lihat aja. Sebentar lagi kena stroke kamu, ada benjolan sedikit bagi kaum wanita di payudara sedikit, kanker payudara dah. Nah, sudah ditakut-takuti, ya. Ini termasuk apa? Tafaul, berharap kebaikan. Ya, kebiasaan orang Arab ketika kita lihat, ketika ada anak kita jatuh, apa dia bilang? Ma fi ba's, insyaallah ma fi ba's. Laisa alaihi ba's. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Besarkan hatinya orang yang jatuh, juga hibur diri kita, juga doa berharap baik dengan ucapan kita enggak apa-apa, itu doa. Semoga enggak mengapa. Itu takdirnya. Ya, ada kalimat yang tersembunyi, semoga tidak mengapa. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, basyiru wa la tunfiru taysiru wa la tu'assiru. Berilah kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Permudahlah urusan mereka, jangan dipersulit. Ada orang baru sakit dikit, sudah apa? Dikasih kabar duka. Ya. Jangan, besarkan hati mereka. Orang yang sakit cenderung sedih, menanggung beban. Ya, sudah penuh dengan pikiran, jangan tambah ditakut-takuti. Oh, ibu ini kena kanker, umurnya paling lama paling 6 bulan lagi mati dah ibu ini. Jangan. Katakan ma'alik syi, enggak mengapa, ma'fi bas, ma'alik bas, enggak apa-apa. Kalimat thayyibah sedekah, kalimat yang baik itu sedekah, apalagi menghibur orang yang sakit. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan kabar gembira, laisa alaihi ba's. Kalau seandainya pun parah, ucapkan kepada orang yang sakit dengan kabar gembira, enggak apa-apa insyaallah. Kalau terpaksa memang harus ada sikap, sampaikan kepada keluarganya, maaf ini lihat diagnosanya, sepertinya keluarga Anda ini kondisinya demikian, maka harus dijauhi pantangan ini dan mungkin perlu tindakan ini, silakan di belakang, jangan di hadapan orang yang sakit. Kalau ada seperti hewan Idul Adha untuk kurban, semua dijejer, pisau ditampakkan terang-terangan, disembelih satu demi satu di hadapan matanya, ini mengenaskan. Ya, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha. Ya, fa'ahsinu dibhata. Kalau apa? Kalau kalian nyembelih, perbaikilah cara nyembelih kalian. Ya, nyembelih ini dihalusin pisaunya, ditajemin, ya. Kemudian kalau nyembelih, ketika nyembelih hewan yang lainnya disingkirkan, darahnya bekas sembelihan dibersihkan, jangan biar hewan itu ngelihat, jangan sampai suaranya terdengar, ya. Jangan sampai apa, nyembelih satu ekor kambing dipegang 5 orang rame-rame, nggak perlu, ya. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam riwayat ini, disebutkan beliau fattakhadhu lahu fariqah. Kemudian Al Harith bin Kalda, ya, mengambil, para sahabat mengambilkan untuk Harith bin Kalda, tentunya resep yang diminta Al Harith bin Kalda, fariqah, yaitu beberapa resep, ya, beberapa resep. Wahia, resep itu yaitu apa? Al-hulbah, hulbah, fenugreek, ya. Ma'a tamrin ajwa, ma'a tamr ajwa. Dengan apa? Kurma ajwa. Dengan kurma ajwa. Radbin, ma'a tamrin ajwatin radbin yudbikhan. Jadi dengan apa? Hulbah dicampur sama kurma ajwa. Kemudian keduanya dipanaskan di atas api, dimasak. Ya, hulbah sifatnya panas. Hulbah sifatnya panas. Kurma ajwa sifatnya panas. Panas dengan panas. Kalau panas dengan panas digabungkan, berarti diagnosa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas punya sakit sindrom dingin. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas punya sakit sindrom dingin. Ya, bisa jadi, ya, sedang batuk pilek, bisa jadi sedang meriang, ya, karena batuk pileknya, bisa jadi, ya, karena sedang drop, ya, bisa jadi terlalu lelah, bisa jadi karena imun lemah, ya. Dan kurma ajwa, ya, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, man tasabbaha bisab'i tamratin lam yadurrahu as-sihr wa as-sum fi dhalika al-yawm. Ya, ingat sabda Nabi, barang siapa yang makan, makan apa di sini? Kurma. Kapan makan kurma? Makan pagi, ingat. Berarti prakteknya kurma ajwa yang untuk menetralkan racun, kapan? Karena lafadznya, makanya bahasa Arab itu kalau diteliti satu demi satu ada mekanika bagaimana cara mengkonsumsi herbal yang datang dari Nabi. Dijelaskan seperti lalat masuk ke bejana. Apa kata Rasulullah? Idza waqa'a dhubab fi inaya ahadikum falyakmisu. Maka celupkanlah. Kalimat fa di sini memberikan makna apa? Surah, cepat-cepat. Maka cepat-cepat celupkanlah. Kemudian cepat keluarkan. Bukan maka celupkan saja enggak cukup. Plus maka cepat-cepat. Celupkanlah. Jangan lemot-lemot. Langsung celup, langsung buang. Ini mekanika yang diajarkan Nabi. Ya. Cara minumnya. Ya, bekas yang jatuh padanya lalat pada bejana seperti air. Kemudian juga demikian ketika kurma, man tasabbaha, barang siapa makan pagi, bukan makan siang, bukan makan malam. Lafadznya makan pagi, makan kurma ajwa. Bukan berarti jangan dipahami enggak boleh makan kurma ajwa siang, sore, malam, enggak boleh. Cuma man tasabbaha di sini menunjukkan kaifiyah, mekanika cara makan kurma ajwa yang memberikan efek menangkal sihir dan membersihkan racun, menangkal racun pada hari itu ketika pagi. Cocok dengan apa? Sebagai ilmu, sebagaimana ilmu kedokteran Cina dan kedokteran modern sekarang, bahwasanya di pagi hari itu jamnya detoksifikasi, jamnya mencuci racun. Sabda Nabi ini sama dengan prakteknya mereka, mencuci racun pagi. Makanya menu pagi makan kurma itu membantu proses detox. Ya, tubuh yang sedang detox dibantu dengan kehadiran kurma ajwa. Ya, berarti makan pagi. Dan di sini hulba dicampur dengan kurma ajwa. Ya. Kita katakan kombinasi, konsep kombinasi panas dingin, panas dingin bisa pada menu makanan. Sebagaimana yang diajarkan Nabi, Nabi makan kurma sama timun, kurma sama semangka. Kurma sama timun dari Abdullah bin Ja'far riwayat Bukhari dan Muslim. Semangka sama timun dari Aisyah riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, semua sahih. Ya. Maka jangan sampai ada yang bilang Nabi itu enggak punya pola makan. Punya. Kadang Nabi makan panas dingin, kadang panas-panas, kadang panas saja. Ya. Kadang panas saja. Jika datang dari Nabi, katakan Nabi timun sama kurma. Adapun lainnya, kambing sama nasi, itu jangan bilang dari Nabi. Kita cuma mencari saja mana yang panas, mana yang dingin. Kalau datang dari Nabi, persis yang plok datangnya Nabi. Ya. Seperti yang disebutkan Abdullah bin Ja'far dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah. Dan di sini kita katakan tadi panas dingin pada kombinasi menu makanan. Panas dingin. Yang mana di antara fungsinya untuk menormalkan hormon. Ya, menormalkan hormon. Kata Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya, faslun fil ilaj wa hifdhi sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Yaitu bab pengobatan dan pencegahan penyakit, pengobatan dan penjagaan kesehatan melalui kombinasi lawannya. Sudah jelas-jelas disebutkan Ibnu Muflih sejaman sama Ibnu Qayyim, kurun ke-7. Berarti di sini menu panas dingin termasuk apa? Untuk mengobati dan menjaga kesehatan. Panas dingin. Kedua, panas dingin untuk mengobati penyakit. Kalau tadi dari menu makanan, kalau sekarang dalam prinsip untuk terapi. Di sini Al-Harith bin Kaldah pakai terapi panas. Kurma sama hulba dicampur. Berarti apa? Panas sama panas. Untuk mengobati apa? Penyakit yang dingin. Taib, untuk mengobati penyakit yang dingin. Nah, ini contoh. Kemudian dimasak di atas api. Sengaja apa? Hanya untuk mencampur saja. Hanya untuk mencampur, tentunya tidak dalam masa yang lama. Karena kalau terlalu lama, apa yang terjadi? Banyak vitamin yang akan pudar karena pemanasan yang terlalu tinggi dan terlalu lama. Fayuhissahuma, kemudian dicampur, diaduk, ya. Fafa'ala dzalika fabari'ah. Kemudian diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dari apa? Gangguan kesehatan dia. Sembuh dari keluhan dia. Ya, ini tentunya mengambil sebab, adapun kesembuhan hanya milik Allah semata. Dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendapati para sahabatnya sakit, ya'muru mimman kanat bihi illah ayatiyahu fayasaluhu an illatih. Ya, disebutkan, diriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sahabatnya yang sakit, Nabi memerintah orang yang sakit untuk bertanya kepada Al-Harith bin Kaldah dari penyakitnya. Ya, dari penyakitnya. Ini berarti apa? Nabi mewasiatkan agar yang sakit berobat ke Al-Harith bin Kaldah. Naam. Ini sebagaimana disebutkan dalam akhbar al-ulama bi akhyar al-hukama, ya, oleh Al-Qifti, ya, oleh Al-Qifti. Beliau sebutkan demikian riwayatnya. Kemudian wa quwwatu al-hulba min al-hararati fi ad-darajati ats-tsaniyati wa min al-yabusati fil ula. Bagaimana sifatnya hulba? Hulba ini sifatnya panas pada derajat kedua. Ya. Dan dia kering dalam derajat pertama. Ya. Sebenarnya teori ini enggak jauh beda sama teori pengobatan ala Cina. Ya, pengobatan ala Cina. Kadang Ibnu Qayyim juga mengambil dari kedokteran Yunan, kadang dari kedokteran orang-orang Badu, orang Arab-Arab Badu. Wa idza tubikhat bil ma' layyinat al halq wa sadr wal batn. Jikalau hulba, jadi hulba itu seperti biji-biji, bentuknya seperti gandum, ya, bentuknya seperti gandum masih bijian, ya. Kalau dihancurin, dicampur air, warnanya seperti susu putih. Rasanya kalau tidak biasa makan, rasanya pahit. Ketika kita masih di Yaman, ya, kita masih di Yaman waktu Yaman Utara. Ya, kalau Yaman Selatan nggak suka sama hulba. Ya, kalau Yaman Utara suka sama hulba. Waktu itu Syekh Mukbil rahimahullah, ya, pernah diceritakan kepada kami tentang kisah Syekh Mukbil. Karena apa? Yang menuntut ilmu bersama Syekh Mukbil ini ribuan orang, ya, dari segala penjuru Yaman, juga beberapa negara dari luar Yaman datang. Orang Yaman Utara paling nggak suka ngelihat orang Yaman Selatan masak ikan asin, namanya ikan lohom. Ikan lohom itu anaknya ikan hiu yang diasinkan. Itu hobinya orang Yaman Selatan, kan dekat sama laut. Kalau dimasak aromanya kayak ikan asin. Orang Arab paling nggak suka ikan asin. Ya, tapi Yaman Utara ini, Yaman Selatan suka dengan ikan asin. Sedangkan orang Utara suka dengan hulba, dan orang Selatan paling nggak suka dengan hulba. Ya Syekh, itu Syekh orang Yaman Selatan itu, ya Syekh orang Hadrami sukanya makan lokom ikan asin. Yang Yaman Selatan bilangnya apa? Ya Syekh itu sukanya hulba, pahit-pahit tuh ya. Alhasil hulba ini pahit. Dan pernah kita kalau Ramadan, spesialnya Ramadan, mereka itu bikin hulba. Ya, hulba kadang dicampur dengan tepung, dibikin adonan, ya. Setelah dibikin adonan dibentuk melingkar, tengahnya lubang, disirami minyak zaitun. Terus dicocol sama minyak zaitun, dimakan gitu saja. Gimana untuk merasakan coba? Sudah pahit campur minyak. Ya, itu menu makanan mereka. Ya. Dan bagi mereka Masya Allah itu sudah seperti hampir seperti menu wajibnya mereka. Bagi mereka makan nasi bisa jadi sebulan sekali bisa. Bisa jadi sepekan sekali ketika hari Jumat aja bisa. Ada yang juga makan nasi tiap hari ada. Ya. Nah, beda urufnya kita dengan mereka. Dan kata Ibnu Qayyim, wa idza tubikhat bil ma, jikalau hulba ini dimasak dengan air, dibikin adonan, luyinat al halq was sadr wal batn. Untuk apa? Melunakkan al halq. Ya. Apa al halq? Tenggorokan, ya. Was sadr, paru-paru, ya. Wal batn, begitu pula perut, usus. Ya, berarti cocok untuk siapa? Cocok untuk orang yang sering batuk, batuknya karena polusi, saluran pernapasan keras, kaku. Ya, cocok dengan hulbah. Sekali-kali antum harus coba. Ya, sekali-kali harus dipraktekkan. Ya, manfaatnya sangat banyak. Kemudian, watusakkinu as-su'al wal khushuna war rabu. Coba berikutnya, untuk menenangkan batuk. Ya, untuk menenangkan apa? Batuk, apalagi batuk kering. Cuf, batuk kering. Ya. Batuk kering. Karena ada apa? Batuk yang berdahak, ada batuk kering. Ya. Makanya obatnya kadang beda. Di apotek kadang obat batuk untuk berdahak sama untuk kering beda, jangan sampai salah. Kalau sudah batuk kering kemudian masih dikasih antitusif, dikasih apa? Antitusif untuk menekan lagi, bisa jadi masalah. Ya. Biasanya dikasih apa? Pengencer dahak. Kalau sudah kering, keliru diagnosanya, keliru obatnya, jadinya apa? Tambah enggak keluar-keluar batuknya. Ya, makanya penting untuk menegakkan diagnosa. Dan di sini fungsinya hulba untuk apa? Menekan batuk, ya, dan rasa nyeri karena batuk. Karena batuk terlalu sering, ya, batuk terlalu sering bisa bikin apa? Lambung sakit, bisa bikin perut kejang. Karena apa? Tekanan batuk. Dan di sini hulba bisa untuk apa? Melembutkan usus, melunakkan usus, ya. Kemudian apa tadi? Untuk melunakkan saluran pernafasan, juga untuk menekan apa? Menenangkan batuk. Menenangkan batuk. Dan juga al-khusyunah. Al-khusyunah yaitu saluran pernafasan yang sudah apa? Yang sudah keras. Yang sudah keras, ya. Selanjutnya ar-rabu. Ar-rabu yaitu asma. Asma sama batuk kira-kira sindrom dingin atau panas? Dingin. Makanya cocok dikasih hulba, karena hulba panas. Makanya ketika ada orang batuk, jangan dikasih dingin-dingin. Jangan dikasih makanan yang sifatnya dingin pula, tapi kasih yang hangat-hangat. Ya, kasih yang hangat-hangat. Wa usru an-nafas, dan untuk orang yang sesak nafas, nafas sulit, pakai hulba. Ya, pakai hulba. Kalau bisa yang punya toko herbal sediakan hulba. Penting sekali. Ya, sediakan hulba. Cara ngolahnya gimana? Gampang, campur aja sama air. Ambil 2 sendok campur sama air untuk sekali konsumsi. Ya. Ketika bikin usahakan hangat. Ya, usahakan hangat. Makanya herbal kalau kapsulan enggak seperti herbal yang fresh. Ya. Sebenarnya untuk mengobati satu penyakit, satu kasus dari pasien, kita enggak boleh satu herbal untuk semua penyakit, enggak bisa. Orang harus datang, kita diagnosa. Ya, jangan mentang-mentang al-habatu sauda dawa'un likulli da' illa sam. Habatu sauda obat segala macam penyakit kecuali kematian. Ini semua pasien, ini habatu sauda obat semua penyakit. Kalau pakai prinsip tibbun nabawi yang dibahas Ibnu Qayyim, habatu sauda sifatnya apa? Panas. Maka menurut dia habatu sauda obat segala macam penyakit, penyakit yang sifatnya dingin. Menurut dia. Makanya tanya dulu, Anda sakit apa? Saya sakit asma, cocok dah pakai habatu sauda. Ya. Antum sakit apa? Darah tinggi. Oh, jangan. Kalau pakai habatu sauda mending yang bijian kemudian direbus untuk menjinakkan sifat panasnya. Ya. Nah, itu contoh ya. Contoh sehingga apa? Pasien datang harusnya apa? Datang ke konsultannya. Kira-kira saya sakit apa? Oh, demikian cocoknya ini dan ini. Nah, jadi enggak bisa semua orang ya asal beli. Oh, itu tetangga saya darah tinggi sembuh kok. Masa saya enggak sembuh? Kan lain, Anda sakit sama dia sakit sifatnya lain. Ini sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, enggak bisa disamakan. Kemudian juga berikutnya wa tazidu fil ba, untuk menambah gairah. Gairah. Iya. Nah, gairah. Nah, gairah bintang-bintang-bintang. Nah, ini sebagai apa? Afrodisiak. Ya. Sudah ma'ruf di Arab dan di Cina. Di Arab dan di Cina. Wa hiya jayyidah lirrih wal balgham wal bawasir. Dia sangat baik untuk apa? Lirrih. Apa rih? Seperti kembung. Ya, masuk angin. Wal balgham. Apa balgham? Terlalu banyak lendir. Seperti apa? Baik lendir ketika batuk berdahak atau lendir di lambung yang berlebihan. Coba Ibnu Qayyim bahas demikian. Ya. Ibnu Qayyim walau enggak pakai uji klinis, dia pakai apa? Pakai uji coba sekian lama dari orang-orang. Ya, uji klinis sekarang ada laboratnya. Di masa lalu enggak ada laborat. Mereka melihat ada herbal dikunyah. Herbal ini pahit. Berarti pahit ini bagus untuk detox, berarti bagus untuk jantung. Herbal ini asin. Oh, asin berarti bagus untuk ginjal. Herbal ini manis. Manis berarti untuk liver. Itu aja. Ya, kenapa Anda paksakan kedokteran Arab dengan klinis-klinis? Mereka ya sudah apa? Melalui dengan tajrubah, percobaan. Tentunya bukan satu dua orang. Ya, sudah banyak percobaan. Sama dikatakan dalam kedokteran Arab, ya, yang mereka katakan is'alil mujarrib wa la tas'alit tabib. Ya. Tanyalah orang yang sudah mencoba, jangan tanya dokter. Kadang dokter belum coba. Iya kan, banyak dokter yang belum coba. Pakai teori panas dingin kita katakan berat badan saya turun 8,2 kilo. Dalam ilmu gizi enggak ada ceritanya dalam satu pekan berat badan turun lebih dari 2 kilo. Iya, karena belum nyoba. Coba pakai panas dingin. Dengan cara ini turun badan 8,2 kilo. Dikatakan kalau turun badannya drastis 2 kilo dalam satu pekan itu bahaya. Alhamdulillah kita enggak ada bahaya apa-apa. Dia belum nyoba. Ya, karena belum mencoba. Ya. Nah, sekali lagi antara kedokteran modern, para dokter medis, para medis, fisioterapis, kemudian terapis herbal, kemudian akupunkturis, ahli bekam, mau fasdu, mau segala macam pengobat, ingat hati-hati. Jangan sampai apa hasad di antara para pengobat. Ya. Ketika para dokter melihat ini ada terapi yang lain kemudian dihasati. Ya, jangan sampai. Demikian yang pengobat apa? Pengobat selain kedokteran modern juga jangan mencela para dokter. Cukup berjalan sendiri-sendiri. Biarkan si sakit memilih kira-kira mau berobat kemana, itu haknya mereka. Jangan si sakit dipaksa untuk berobat ke kita, jangan. Itu haknya mereka. Dan jangan sampai bilang kalau dia gak berobat ke saya, dia gak akan sembuh. Sudah terjatuh dalam kesyirikan. Kalau dia gak pakai obatnya saya, dia gak akan sembuh. Terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia juga bagus untuk al-bawasir. Jangan keliru bawazir ya, dituntut nanti. Sin sama zai beda. Bawasir, kalau ini bawazir lainnya. Nah, dituntut sama ustaz yang kabilahnya bawazir nanti. Nah, ini bawasir ternyata bisa pakai hulbah. Ya, pakai hulbah. Karena diantaranya apa? Dia bikin kontraksi apa pembuluh darah. Bagus untuk mendorong. Ya, untuk mendorong. Kenapa? Bawasir ada masalah. Seperti antum pernah mungkin lihat varises di lutut kan, di belakang lutut. Lah ini varises tapi permisi di dubur. Jadi pembuluh darahnya katupnya yang bermasalah. Lah ini pakai hulbah mendorong. Makanya hulbah enggak boleh untuk ibu hamil. Kenapa? Karena menimbulkan kontraksi pada rahim. Juga diantara hulba, efek dari hulba, tidak boleh dikonsumsi setelah makan langsung. Juga tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang anemia. Kenapa? Karena dia ngikat besi. Sebagaimana teh minum atau ngikat besi. Teh ya, bukan teteh. Teh. Kalau teteh ngikat antum. Ini teh. Makanya kalau habis minum, ya, jangan biasa kebiasaan minum walaupun teh Sunda, teh tanpa gula. Ya. Teh dikasih jarak, kalau minum teh kasih jarak. Ya. Kasih jarak. Kenapa? Karena kita mungkin habis makan sayur, di situ banyak kandungan besi, apalagi orang ibu hamil yang butuh sayur, jangan minum terlalu banyak minum teh. Kenapa? Karena teh ini akan ngikat besi. Ya. Dan sudah dilakukan uji klinis memang. Ketika teh dicampur dengan besi langsung ada ikatan. Wallahu taala alam bisawab. Itu bukan bidang saya. Ya, bidang ahli-ahlinya. Sehingga saya enggak perlu banyak ke sana. Intinya ini yang disampaikan. Ya. Dari uji klinis mereka bahwasanya hulba ngikat besi. Enggak boleh untuk ibu hamil, enggak boleh untuk orang anemia. Ya, kalau konsumsi hulba agak jaraknya mungkin bisa dikonsumsi sebelum makan. Ya, kalau setelah makan usahakan minimalnya 1 jam setelah makan. Ya, paling bagus ketika perut kosong sehingga manfaatnya lebih maksimal. Ya, kalau setelah makan timbul dengan makanan campur sehingga reaksinya berkurang. Reaksinya berkurang. Dan hulba ini disebutkan pula oleh Ibnu Qayyim muhaddaratin al-kimusat al-murtabikah fil am'a. Dia fungsinya hulbah adalah untuk menurunkan, namanya menurunkan dari atas ke bawah. Ini ya, yang saya takjubnya tadi malam saya cari al-kimusat, muhaddaratin kimusat al-murtabikah fil am'a. Coba antum kalimatnya dalam kitab asli apa coba? Setelah disebutkan untuk bawasir, antum lihat, ana ingin lihat terjemahnya di situ. Coba antum harus ketemu itu. Hulba tadi untuk menenangkan batuk. Cocok untuk batuk rejan, batuk 100 hari. Ya. Mau 100 hari, 200 hari cocok pakai hulba insyaallah ya. Apa coba? Apa? Bisa juga membantu keluarnya enzim yang terdapat pada usus, mengencerkan darah lengket ke dada. Terus? Bisa juga mengatasi penyakit bronkus dan paru-paru. Taib, terus? Bila diminum kira-kira 5 sendok dicampur dengan gula batu. Bentar. Di sini muhaddaratin kimusat tadi dibilang apa? Mengeluarkan enzim. Ya. Ini coba, makanya bahasa terjemah sama kitab asli lain. Muhaddaratin al-kimusat, yang kita takjub, yang kita sangat kagum. Al-kimusat itu bukan bahasa Arab, asli Arab, tapi bahasa Yunani diarabkan. Dan aslinya bahasa Yunan. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. La ilaha illallah. Taib, kita lanjutkan. Di sini Ibnu Qayyim yang ajibnya, ya, karena apa? Ilmu bahasa Arab, Arab kedokteran, kita katakan lagi, gak sama dengan kedokteran. Istilah Arab bukan kedokteran. Sama bahasa Inggris juga demikian. Orang guru bahasa Inggris disuruh ngajar bahasa Inggris kedokteran, mungkin dia banyak gak paham. Ya, banyak gak paham. Ya. Sebagian orang walaupun tahu ilmu bahasa Arab fusha, tapi ketika masuk ilmu kedokteran Arab, istilah-istilah, bisa jadi dia gak paham istilah kedokteran. Seperti istilah misalkan istilah ketika disebutkan, seperti Ibnu Qayyim sebutkan al-kimusat. Apa kimusat? Ya, al-kimusat ini ternyata apa? Ibnu Qayyim mengambil dari istilah Yunani. Al-kimusat, al-kimusat artinya apa? Kalau antum lihat, ketika antum belajar biologi dahulu, ya, ada kim, tulisannya C-H-Y-M-E. Apa itu? Itu adalah al-khulasah, hasil dari yang makanan baru dicerna di lambung. Makanan dicerna di lambung, ya. Setelah dicerna di lambung, dia ini jadi seperti cairan warnanya putih, lembek-lembek padat. Setelah itu baru lambung seperti huruf J. Lambung demikian. Ketika sudah sampai lambung ke bawah, baru naik dikit agak menyempit. Ini namanya pylori valve atau pylori sphincter, mulut pylori agak sempit. Sehingga makanan yang sudah tadi tadi kimusat ini jamak dari kimus, bahasa Arabnya kimus, kalau bahasa Latinnya kim, C H Y M E, ya. Kemudian masuk ke mulut apa tadi? Pylori, ya, kemudian masuk ke bawah. Ya, usus halus, usus 12 jari, ya, masuk ke bawah. Ya, di sini kita bisa pikir bagaimana keagungan Allah menciptakan lambung. Coba, lambung itu tebel, lambung itu kuat, lambung itu tahan. Ya, asam lambung sangat apa? Panas. Dia asam kuat. Ada HCl, ada pepsin. Yang mana mereka keluar ada kaitannya dengan apa? Kelenjar. Apa namanya kelenjar apa? Master of gland. Ya, di otak. Kelenjar apa namanya? Yang masih sekolah? Pituitari. Ya. Jadi dikendalikan. Lambung ini kalau Anda lihat orang-orang yang sakit lambung parah, terpaksa asam lambung harus diambil dengan masukkan selang ke hidung sampai lambung, kemudian diambil dengan spet warnanya hijau, itu panas sekali. Kalau ditetesin ke kulit antum itu panas banget. Lah ini lambung Allah ciptakan demikian. Ya. Kalau kita salah pola makan, sering kombinasi panas ketemu panas dan lambung itu panas, apa yang terjadi? Lambung akan terkikis di beberapa tempat. Setelah terkikis akan timbul luka, ulcus peptikum. Kalau enggak diobati, luka ini akan semakin dalam. Kalau enggak diobati dibiarin akan semakin dalam, jebol. Sehingga apa? Timbul apa? Perforasi. Jebol. Tukak lambung sampai bikin perforasi. Apa yang terjadi? Minuman makanan masuk ke rongga perut, bukan masuk usus. Sebenarnya masuk rongga. Sehingga terjadi kasus apa? Operasi. Kalau demikian kita berarti harus sadari, kalau kita habis makan berarti apa? Jangan langsung minum. Kenapa? Karena sedang proses. Dihancurkan makanan ini kemudian dibentuk apa? Kimus. Untuk masuk ke valve apa tadi? Pylori atau sphincter pylori. Ya. Kalau Anda lihat makanan belum hancur langsung diminumin, langsung masuk coba. Apa yang terjadi? Ya. Yang jadi masalah, makanan belum hancur masuk. Usus dipaksa menerima makanan yang belum siap cerna atau diserap. Ya. Berarti kalau ada orang sakit mah, sekali lagi jangan bilang takdir Allah memang kejam tak mengenal perasaan. Tobat kepada Allah. Ya. Kita yang salah. Ya, mau penyakit-penyakit kita salah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kita ini kena musibah, kita sakit karena tangan kita. Ngapain tangan kita makan kita salah? Ya kan? Kita yang salah. Selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya di sini, ternyata dia hulba ini menurunkan kimusat atau zat kimus ini apa? Yang sudah bercampur dengan makanan dipercepat untuk turun ke usus. Ya, enam. Ini berikutnya. Wahia, ya, kemudian watuhallil al-balgham al-lazj min as-sadr. Dia juga memecah balgham. Memecah dahak di paru-paru. Memecah dahak. Berarti cocok kalau ada orang batuknya kering, batuk rejan, batuk ratusan hari, cocok sama apa? Hulbah. Ingat, antum ambil kaidah. Kalau ada anak batuk-batuk, ingat hulbah. Ya. Hulbah penting untuk dibikinkan resep untuk dia. Boleh dicampur dengan madu enggak apa-apa. Paling bagus seperti yang dilakukan Dr. Al Harith bin Kalda, madu campur kurma ajwa. Hulbah. Ya. Hulbah campur kurma ajwa. Ya. Bagus. Enggak apa-apa, kurma lain enggak mengapa. Di situ diantaranya untuk apa? Racun, bakteri, infeksi. Berarti baik kurma ajwa sangat bagus, ya, sangat bagus. Kemudian watanfa'u, coba antum lihat terjemahnya berikutnya. Afan, antum lihat terjemah berikutnya. Watanfa'u, setelah itu kalimat terjemahnya apa coba? Watanfa'u, karena apa? Ana dapati di dalam kitab terjemah banyak sekali bahasa yang dikorting. Bahasa-bahasa yang gak diterjemahkan banyak. Kenapa? Sulit menerjemahkan. Berikutnya apa? Antum lihat apa? Setelah tadi, setelah memecahkan dahak di paru-paru, dada. Setelah antum baca tadi, dan juga bermanfaat. Jadi mengencerkan dahak pada dada. Oke, ya. Saya juga mengatasi penyakit bronkus dan paru-paru. Ah, ini terjemah kurang lengkap. Makanya baca kitab asli itu lebih akurat. Antum coba diterjemah situ penyakit bronkus dan paru-paru. Di sini disebutkan watanfa'u minad dubailat. Dubailat itu jangan diartikan bronkus sama paru-paru. Dubailat kalau istilah medisnya namanya pleural empyema. Rongga paru-parunya bernanah. Coba lebih detail lagi. Ya. Yaitu penyakit dubailat adalah penyakit pleural empyema. Penyakit yang rongga paru-parunya bernanah. Ya. Bisa karena beberapa sebab. Sebab dari pleural empyema yaitu dubailat, kasus dubailah, jamaknya dubailat. Yang disebutkan dalam bahasa Arab dubailat diambil dari bahasa Yunani juga, ya. Dan penyakit ini bisa jadi karena komplikasi pneumonia, karena bronkiektasis, karena paru-paru yang bengkak, abses paru-paru, ya. Karena ada pada penyakit PPOK, penyakit apa? Yaitu penyakit paru obstruktif kronis. Ya, juga pada kasus habis cedera dada ada infeksi kemudian rongga paru bernanah juga bisa. Ya, dan yang lainnya dari infeksi. Biasanya kalau orang seperti ini pleural empyema di paru-parunya rongga paru itu ada nanah, apa yang dilakukan? Di sebelah samping atau belakang di antara tulang rusuk ditusukkan jarum sama spet 10 cc kemudian disedot. Sakit. Ya. Sakit sekali dikeluarkan. Dan ini sebenarnya belum membersihkan. Bagaimana kalau keliling? Ya, apakah tersedot kena semua? Belum tentu. Dan kadang berapa hari sekali perlu diulang. Ya. Tapi kalau pakai hulbah, masyaallah. Ngobatin dari dalam. Ya, dibersihkan dari dalam. Masya Allah, ajibnya ini pembahasan. Makanya baca kitab asli itu lebih asyik. Kita wisata dengan istilah-istilah yang aneh. Ya, kalau terjemah kita sudah dipaku dengan istilah yang sudah diterjemah menurut penerjemah. Ya, kita katakan apa? Tidak semua penerjemah, tidak semua orang bahasa Arab faham ilmu bahasa Arab kedokteran. Bisa difahami? Nah, ini bahasanya dubailat, pasnya adalah pleural empyema, nanah pada rongga paru-paru. Dan ciri-cirinya kalau ada orang seperti ini, apa ciri gejalanya orang-orang yang ada nanah pada paru-paru? Dia nafasnya pendek. Ya, nafasnya pendek, kemudian batuknya kering. Kemudian demam, ya, sering keringatan, kemudian apa? Disorientasi, diajak ngomong enggak nyambung. Kenapa? Selain memang karena infeksinya, juga karena oksigen kurang, sehingga apa? Asupan ke otak kurang, konsentrasi kurang, diajak ngomong enggak nyambung-nyambung. Ya, kadang juga pusing. Kenapa? Oksigen juga kurang. Ya. Lebih kalau di zaman kita lebih canggih lagi dengan apa? Di ronsen. Baru kelihatan sekali. Ya. Nampak sekali. Kalau di masa lalu mungkin para dokter di Arab masa lalu melihat dari gejala. Nafasnya pendek, terengah-engah, ya. Kemudian suka keringetan, demam, ya langsung dikasih hulbah. Ya, langsung dikasih hulbah. Wa amradi ri'ah, dan penyakit paru-paru yang lainnya. Ya, pakai di sini berarti TBC juga cocok. TBC cocok pakai hulbah, juga cocok pakai pegagan. Ya. Nah, wa tustamalu li hadzal adwa fil ahsha ma'a saman wal fanin. Ya. Dan penyakit-penyakit semacam ini, ya, cocok dicampur hulba itu dicampur dengan saman. Saman itu apa? Minyak sapi. Juga alfanid. Alfanid itu semacam apa? Halawa, semakin manisan. Ya, kenapa? Gula batu. Nah, manisan atau gula batu. Gula batu itu di zaman kita. Ya, di zaman lalu bisa jadi pakai apa? Mereka bisa pakai tebu. Bisa pakai tebu. Ya. Alfanid, ya. Kemudian wa idza syuribat ma'a wazn 5 dirham fuwatin. Itu diartikan apa di situ? Dan jika diminum, coba di situ. Jika diminum kira-kira 5 sendok campur dengan gula batu bisa melancarkan sehat. Nah, di sini disebutkan wa idza syuribat ma'a wazn 5 dirham. Beratnya 5 dirham diartikan 5 sendok, coba. Nyambung enggak? Masa khamsa darahim disamakan dengan langsung terjemah 5 sendok. Disebutkan, ya, dikira-kira oleh Ibnu Abbas, khamsa darahim yaitu 2,8 gram. Sekitar apa kalau di gram? 2,8 gram. Dan di sini apa? Hulba. Ya. Hulba masih bijian, bisa ambil ditimbang kalau timbangan 2,8 gram. Ya, antum lihat nanti kira-kira 2,8 gram, ya, anggaplah bukan hulba, anggaplah semisal hulba itu pakai tepung. Karena hulba ada yang sudah bentuknya tepung. Ditimbang 2,8 gram berapa beratnya? Berapa sendok jadinya? Antum lihat, ya. Tolong antum lihat, ya. Ada timbangan, ya. Ana minta tolong di SMS nanti. 2,8 gram itu berapa? Berapa sendok? Soalnya ini ilmu, ya. Ya. Kenapa? Kalau ini hulba ini dengan dosis 2,8 gram, ya, diminum, fungsinya untuk apa? Untuk melancarkan haid. Karena ada ibu-ibu yang haidnya enggak teratur. Ya. Ada yang haidnya enggak teratur. Dan di antara fungsi hulba, makanya hulba enggak boleh untuk ibu hamil. Kenapa? Bikin kontraksi rahim. Ketika ada head gak teratur, rahim dibikin kontraksi, biar cepat headnya turun. Ya, cepat bersih. Ya, pakai hulbah. Juga demikian kalau ada orang head, Ya, kalau haidnya berlebihan, hati-hati. Berarti apa? Enggak boleh konsumsi hulbah. Ya, enggak boleh konsumsi hulbah. Ya. Nah, ini cocok juga untuk ibu-ibu yang rahimnya mengalami penebalan rahim. Ada kan kasus wanita rahimnya terlalu tebal sehingga harus dikirap terus, ya. Maka konsumsi hulbah untuk apa? Mengurangi penebalan pada rahim. Mengurangi penebalan pada rahim. Wallahu a'lam. Wa idza tubikhat, jikalau dimasak, wa ghusila biha asy'ar ja'adtahu atau ja'addathu, ya. Jikalau hulbah ini dimasak, tentunya dimasak dengan air, ya. Kemudian dibikin mandi, dibikin apa? Diletakkan di rambut. Ya, jadinya apa? Rambutnya keriting. Ya. Enam, rambutnya keriting. Dan apa? Wa udhibat al-hazzaz. Apa di situ? Juga menghilangkan ketumbi. Menghilangkan ketumbi. Al-hazzaz sebenarnya bukan menghilangkan ketumbi. Ya. Coba kita bayangkan tadi hulbah itu menghilangkan ketumbi, ya. Nah, kita katakan lagi terjemahnya salah. Saya lihat terjemahnya salah. Saya diminta tolong minta bukunya yang direkomendit. Mau rekomendit yang mana? Banyak yang salah. Yang ini salah, itu salah. Bukan berarti merasa benar. Kenapa? Karena butuh diteliti. Ya. Butuh ilmu apa? Terjemah, enggak asal terjemah. Untuk ilmu pengobatan ada bahasa-bahasa yang jelimet. Ya. Situ diartikan ketumbe. Kalau ketumbe prinsipnya salah. Ketumbe sifatnya panas atau dingin? Panas. Hulbah panas atau dingin? Nah, ketumbe dari sini salah. Satu. Kedua, hazzaz itu adalah penyakit pada jantung, ritme jantung. Ya. Pada ritme pada jantung. Yang jantung sering berdebar. Kenapa? Sering dia anxiety. Ansietas, cemas, jantung sering berdebar. Ini pakai hulbah untuk memperbaiki ritme jantung. Ya, al-hazzaz artinya hazzaz itu getaran atau ketukan, ya, atau denyutan. Ya, kalau diartikan ketumbi sangat tidak pas. Ya, sangat tidak pas. Kenapa? Ketumbe dicoret, jangan dicoret. Kasih caranya, adab kita kepada kitab. Tulis angka 1 di atasnya, sampingnya tulis 1, di ruang kosong ditulis. Yang benar adalah 6. Kemudian wa daqiquha idza khullita bin natrun wal khalt, itu diartikan apa? Tepungnya bisa dicampurkan dengan natron dan juga Nah, natron saya cari nggak ada dalam kamus. Ya, ini bahasa. Kalau kita nggak paham seperti ini, biasa ketemu ini istilah kayak gini ketemu di mana? Kita kalau mau nyari bahasa sulit, demikian para sahabat zaman dahulu seperti itu, seperti Umar bin Khattab. Ketika nggak paham bahasa hadis yang disampaikan Nabi, apa yang dilakukan Umar? Umar pergi ke kampung Badu, orang-orang gunung. Orang-orang Arab yang nomaden ditanya, apa artinya ini? Disebutkan. Mereka faham bahasa itu detail. Sampai hewan kecil yang masuk ke tanah, orang Badu sampai zaman sekarang tahu namanya. Yang orang Arab di perkotaan sudah gak tahu. Ya. Dan di sini kalau kita gak tahu natron apa, PR. Kalau lagi ke Arab, tanyakan kepada orang Badu, apa ini natron? Itu solusinya. Umar bin Khattab aja juga demikian. Umar orang Arab lah, kita bukan orang Arab. Ya. Umar di zaman Rasulullah. Ya. Di zaman Rasulullah dia tahu Rasulullah, ya, tahu bahasa Arab, bahasa fusha, bahasa hadis. Sempat kalau enggak tahu tanya ke orang Badu. Ya. Kita lebih-lebih. Kalau kita enggak tahu, sekali-kali bawa kitab ini, apa itu natron. Mereka akan tunjukkan. Ya. Dan ini tepungnya, tepung hulbah, kalau dicampur dengan natron, kita gak tahu natron, wal khal, dan dengan cuka, bukan jelas, bukan cuka dapur. bisa cuka apel, cuka kelapa, cuka kurma, silahkan. Ya. Wa dhummida bihi, jikalau dikompreskan. Ya. Jikalau dikompresi diartikan apa? Dibalutkan. Dibalutkan bisa, dibalutkan, dikompreskan, dilulurkan. Ya. Hullila warmatihal. Tentunya dioleskan kepada mana? Kepada daerah limpa. Limpa kanan atau kiri? Di sebelah kiri. Dioleskan di atas limpa. Limpa bengkak. Biasanya limpa bengkak karena masalah apa? Kita terlalu banyak karbohidrat. Antum lihat, kalau jam 9 sampai jam 10 sering menguap, sering ngantuk, ketahuilah limpa antum sedang lemah. Kalau limpa kita lemah, kurangi karbohidrat, kurangi gula. Ya. Kenapa? Limpa sudah terlalu lelah. Kesian limpanya didolimi nanti. Ya. Dan ini caranya. Kalau berarti antum mengalami pembengkakan di limpa, ya, apa yang dilakukan? Ambil apa tadi? Hulba, campur sama cuka, diaduk. Ya. Sampai seperti lulur. Langsung dioleskan. Kalau natron kita gak tahu, berarti taunya cuka itu sudah cuka. Cuka sifatnya panas atau dingin? Panas. Cuka panas, hulba panas. Tempelkan pada limpa. Berarti limpa ini sedang sindrom dingin. Dihangatkan dengan cuka sama hulba. Nah, masya Allah ya. Faedah. Antum kalau catat dari pelajaran pertama kita, tulis rumusnya, ini resepnya, ini sudah berapa faedah antum dapat? Ya. Ini sebenarnya kalau diviralkan, oh followernya antum banyak sekali nanti. Ya, tapi kita enggak peduli follower-follower. Yang penting al-haq disampaikan. Ya. Jangan tertipu dengan viewer dan follower. Nauzubillah. Kemudian soalnya biasa apa? Kalau orang banyak followernya, banyak enggak selamat. Tertipu dengan pujian, kalau sudah dipuji, dinasehatin ada kesalahan, sulit untuk rujuk. Nauzubillah, ya. Semoga Allah selamatkan kita semua dari apa? Hati yang keras. Kemudian lanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad tajlisu al-mar'a fil ma' allati tubikhat fihi al-hulbah fatantafi'u bihi min waj'i ar-rahm al-'arid min warma min warmin fihi. Ajib. Ya. Masalahnya mau praktek apa enggak? Ini khusus ibu-ibu. Untuk ibu-ibu coba. Dan kalau wanita itu duduk di dalam air, anggap ini ember. Ada ember, ya. Di situ ada hulba yang sudah dimasak, direbus, ya. Wanita itu duduk di air anget yang sudah ada hulbanya, rendam, ya. Rendam. Tentunya apa? Tentunya dia melepas pakaian dan rendam di situ, ya. Kemudian yang seperti ini manfaat untuk apa? Untuk mengatasi rahim yang sakit. Rahim sakit karena apa? Karena ada pembengkakan. Seperti apa? Miom, kanker rahim, atau kista rahim, atau yang lainnya. Coba, subhanallah. Ya, atau ada masalah di sekitar apa? Di sekitar alat vital. Ya, sekitar kemaluan sangat manfaat. Rendem. Ya. Dulu pernah kita sebutkan tentang manfaat apa? Al-Qurraf. Apa Qurraf? Ada yang masih ingat? Sudah berapa bulan yang lalu dilupakan dah. Qurraf yaitu daun bawang. Daun bawang Anda rebus, ya, di atas panci, ya, bawahnya ada kompor, rebus dengan api kecil. Daun bawang al-qurraf ini ditaruh di air, ya, dosisnya bisa satu genggam, taruh di atas air. Kemudian wanita, permisi, wanita yang kena pembengkakan di rahim seperti kanker, duduk di atas kursi, dikasih lubang. Wanita ini duduk, dibiarkan uap itu masuk ke kemaluan atau vagina, permisi. Ketika uap masuk, itulah obatnya. Masya Allah. Sudah kita lewati. Ini dalam kitabnya Ibnu Mufilih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyah sudah kita bahas. Ya. Ini apa? Tidak diviralkan. Kalau diviralkan, masya Allah, berapa banyak manfaat. Ya, hati-hati juga wanita, hindari penyebab. Penyebab apa? Penyebab dari pembengkakan atau benjolan-benjolan di rahim. Selain bisa karena makanan, pola makan yang salah, kelembapan berlebihan di tubuh, bermasalah di rahim, juga ada penyebab dari luar. Penyebab dari dalam karena makanan yang salah, penyebab dari luar seperti apa? Pakai, permisi, pembalut-pembalut pasaran. Yang notabene pembalut ini terbikin dari klor, bahannya seperti tisu. Ya. Kemudian andekan ini seperti tisu ini, ya, dibikin pembalut, permisi, ketika permisi darah itu netes, apa yang terjadi? Darah ini sudah kotor, netes ke tisu, yang tisu ini mengandung klor, maka asap uap klornya naik ke rahim, itulah akan menjadi apa? Faktor timbulnya sel kanker di antaranya. Ya. Makanya hati-hati. Terus pakai apa? Pakai pembalut-pembalut kain saja. Di masa sahabiyah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, wanita sahabiyah di masa lalu kalau haid mereka pakai kain. Setelah haid dibuang kain itu. Bisa jadi dicuci lagi, dijemur. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Ya. Kalau sekarang ada produk-produk namanya mens pad, menstruasi pad untuk menahan mens pakai kain. Ya boleh, gak haram, gak makruh pakai pembalut pasaran. Jangan sampai difahami haram atau makruh, enggak. Silakan Anda pakai ketika Anda perjalanan jauh. Gak mungkin mencuci di perjalanan. Di rest area dicuci, jemur lagi gak mungkin. Pakai ketika kepepet, darurat itu sudah dipakai, ya. Tapi mayoritasnya jika datang dan Anda gak ada keperluan seperti safar, maka gunakan pembalut yang alami. Nah, ya, berarti tadi apa? Kalau ada masalah sakit di rahim, rendem, rebusan, hulbah. Ya, rendem, rebusan, hulbah. Wa idza dummida bihi al-awram as-sulba al-qalila al-harara naf'adha wa halalatha. Di situ diartikan apa? Jika digunakan untuk mengompres tumor. Ya. Rahasia mengobatinya dan mengempeskan. Nah, ya, artinya yang benar, jika dikompreskan kepada yaitu benjolan-benjolan as-sulbah. As-sulbah itu benjolan yang keras. Ya. Bisa tumor, bisa kanker. Benjolan yang keras, ya. Al-qalil al-harara, yang panasnya itu ringan. Di situ diartikan apa? Nah, al-qalil al-harara perlu diartikan yang panasnya ringan. Tapi kalau panasnya berat, anggaplah kanker stadium 3 dan 4, maka jangan. Karena hulba sifatnya panas, kanker sifatnya panas. Ketika di awal-awal silahkan, ya. Atau pada kasus pembengkakan kelenjar, silahkan, ya. Jika ada kelenjar bengkak di sini, di ketiak, ya, benjolan-benjolan, ya. Atau pada lipom, ya, lipom, tumbukan lemak, silakan pakai hulbah. Kalau bisa, kalau ada lipom, hulbah dicampur sama cuka, dihangatkan di atas kompor, langsung diolesin, ya, diolesin, ya. Ini sangat bermanfaat dan menyelesaikan, ya, membersihkan. Wa idza syuriba ma'uha, jika airnya hulbah diminum, antum taruh hulbah, ya, misalkan pakai dosis 2 sendok, taruh hulbah, pakai gelas 200 mili, biarkan. Biarkan dahulu menyatu antara hulbah sama air, ya, sampai mengendap, ya. Kemudian airnya diminum apa? Nafa'a minal maghs al-'arid min ar-rih. Di situ diartikan apa? Berhasiat menghilangkan sakit perut karena masuk angin. Betul. Jadi untuk apa? Menghilangkan sakit perut karena masuk angin. Masuk angin sifatnya sindrom dingin atau panas dingin. Masuk angin itu dingin. Ya, makanya pakai air hulbah. Pakai air hulbah diminum. Untuk apa? Kenapa angin itu bikin sakit? Coba. Nafa'a al-maghs. Al-maghs itu melilit, kolik. Ada seperti kolik abdomen. Nyeri perutnya. Kenapa? Karena angin. Karena angin. Nyeri abdomen bisa karena batu ginjal, bisa karena masalah di usus, bisa karena kembung, banyak. Di sini karena apa? Karena angin. Ya, angin kalau numpuk apa yang terjadi? Neken lambung. perut, usus, bengkak. Neken apa? Neken lambung. Kalau sudah neken lambung, neken diafragma. Kalau sudah neken diafragma, sesak nafas. Kalau perut terlalu besar isinya angin, sakit, nyeri. Ya, sebagaimana kita sebutkan dalam kisah sebelumnya, saya pernah dapati seorang pasangan suami istri 2 tahun tidak punya anak. Ketika sudah punya, ketika 2 tahun, Allah takdirkan mereka punya anak kembar. Lama enggak punya anak, Allah takdirkan punya anak kembar. Dalam keadaan prematur, 7 bulan, masuk ke rumah sakit. Setelah masuk ke rumah sakit, ya, 1 minggu kemudian setelah melahirkan, suami istri datang ke rumah. Ya. Suami istri datang ke rumah minta tolong, tolong obati anak saya. Anak saya kembar 2. Dirawat di rumah sakit, satunya meninggal. Satunya masih hidup. Tolong obati. Gimana saya ngobati kalau di rumah sakit? Coba saya minta foto hasil labnya dulu. Akhirnya mereka fotokan hasil lab, ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada infeksi, tidak ada apa-apa. Tapi obatnya suntikan injeksi sifutaksim, antibiotik injeksinya. Obatnya macam-macam ya. Padahal tidak ada apa, infeksi. Ya, tidak ada infeksi. Setelah kita lihat ternyata lab semua normal, ya sudah gini aja. Kalau mau kamu saya bantu, coba minta izin anak kamu dikeluarkan dari rumah sakit. Biar saya lihat dulu. Kalau saya lihat rumah sakit enggak mungkin. Ya. Jangan dibenturkan kami dengan pihak rumah sakit, ya. Setelah keluar ternyata anak ini setelah kita lihat masalahnya apa? Hanya perut kembung. Perut kembung nyebabkan apa tadi? Masuk angin nyebabkan apa tadi? Wajah al-maghs, sakit. Karena sakit sekitar 1 pekan, namanya bayi baru lahir 7 bulan, sakit 1 pekan karena kembung, karena nahan nyeri, apa yang terjadi? Demam. Demam ini dipikir infeksi, padahal demam untuk nahan rasa nyeri. Enggak semua demam itu karena infeksi. Ya. Ternyata hanya karena perut kembung. Selidik punya selidik, ternyata ketika baru lahir kipas angin karena hawa panas, kipas angin terlalu kencang, menghantam bayi di bawah. Hawaannya angin langsung masuk ke perutnya, kembung. Hanya karena kipas angin. Ada apa kipas angin kembung langsung disuntik dengan antibiotik? Padahal ginjal belum sempurna, prematur, paru belum sempurna, jantung belum sempurna. Wajar kalau anak satunya meninggal, sudah takdir, ya. Kemudian akhirnya anak ini kita terapi, hanya terapi ringan saja. Apa terapinya? Hanya pakai minyak kayu putih, dioles di pusernya, ditetes di pusernya, dioles ke perutnya, punggungnya, telapak kakinya. Saya terpaksa pakai obat kimia karena masih kecil, obat apa? Simetikon untuk ngilangin kembung. 3 tetes. Sama kita kasih paracetamol karena masih bayi 7 bulan, tetes. Subhanallah, hitungan 2 hari perutnya kempes, demamnya hilang, kembungnya hilang. Alhamdulillah. Kemudian kita pamit pulang waktu itu 2 tahun setelah anak besar umurnya 2 tahun. Ibu ini cerita, ya Allah, Abdurrahman, seandainya yang satu, jangan seandainya, sudah takdir di tangan Allah. Allah mau berikan kalian 2 enggak jadi, dikasih 1 aja sudah, itu hadduk, hadullah zain. Semua bagian yang Allah berikan kepada kita itu semua baik. Takdir buruk itu hanya di sisi kita. Di sisi Allah enggak ada yang buruk. Allah menginginkan kebaikan. Imma buruk menurut manusia, manusia untuk menghapus dosa mereka, mengangkat derajat mereka, itu di sisi Allah. Ya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman saja, ternyata angin itu bisa apa? Bisa menyebabkan sakit. Kemudian lanjutnya, ya, coba faedahnya panjang sekali. Ajib wallah, ya. Saya terus terang ketika ngajar di sini, saya tenang. Kenapa? Waktunya panjang. Ngajar tempat lain 4-5 menit, setengah jam, aduh mau ngomong apa ini, belum sampai teorinya sudah habis, ya. Makanya ketika saya sampaikan di Masjid Ar-Riyad sering saya bahas panjang lebar. Kenapa? Bapak-bapak sabar untuk duduk, ya. Kalau yang lainnya kajian di kantoran, kajian ya rumahan, mereka targetnya hanya 4-5 menit, ya. Sini masya Allah, ya. Semoga betul-betul sabar, atau sabar kepepet ya, nggak tahu dah. Nah, Kemudian wa uz, kemudian disitu disebutkan apa setelahnya? Lanjutannya. Iya, lanjutannya. Karena masuk angin bahkan bisa melicinkan usus. Betul. Wa uzliqa alam'a, untuk melicinkan usus. Ya. Usus ini perlu diketahui. Bayi baru lahir ususnya bersih. Nah, kalau kayak bapak-bapak yang sudah putih-putih jenggotnya, ya, kayak kita-kita juga pun usus kita bisa warnanya bisa hijau, bisa coklat, bisa hitam. Kalau sudah usus hitam itu plak. Inilah potensi apa? Kanker, stroke, kolesterol. Karena apa? Plak di usus. Plak ini karena apa? Karena pola makan kita yang salah. Panas-panas terlalu numpuk. Jam makan tidak benar, di atas jam 8, jam 9, setiap hari makan malam terus digitukan terus kondisinya. Kalau gaya makan yang salah ini bikin plak. Ya. Makanya setelah saya praktekkan teori panas dingin, sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, ternyata ya, saya praktekkan hanya sepekan, permisi. Saya sempat mengalami yang dulu ketika SMA buang air besar sepekan hanya sekali. Ketika saya praktek panas dingin, ya, sekitar seminggu pertama sudah keluar permisi, kotoran tinja warnanya hitam pekat. Ketika kita tanya kepada teman-teman kita yang mereka ahli sinse, mereka katakan ini adalah plak yang keluar. Jadi plak di usus. Dalam waktu satu pekan berat badan langsung turun 8,2 kilo. Yang sakit mah saya 12 tahun kena GERD 12 tahun, pakai obat kimia, pakai herbal, pakai bekam, pakai refleksi, pakai macam-macam, tidak sembuh-sembuh. Pakai panas dingin, subhanallah. Ya, saya niatnya hanya menurunkan berat badan. Kok ternyata makan cabai, tidak sakit lagi. Ternyata ikut sembuh GERD-nya. Ya, pakai pola panas dingin. Coba kalau Anda sakit mah, mau berobat ke sinse termahir sedunia, dokter semahir sedunia, ahli akupunktur termahir sedunia, dokter obat kimia termahal sedunia, Anda pakai untuk obat sakit mah, kapan sih bertahan? Paling-paling ujungnya 2 pekan, 1 bulan. Udah paling lama 2 bulan dah. Nanti balik lagi. Kenapa? Karena hakikatnya pola makan kita kalau salah, balik lagi. Tapi kalau pola makan kita benar, itulah hakikat pengobatan. Sebagaimana dikatakan siapa tadi? Al-Harith bin Kalbah. Ya, inti dari penyakit adalah apa? Perut. Dan mencegah pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Inti dari pengobatan. Dan ini untuk melicinkan usus, pakai hulbah. Kalau Anda ingin mawas diri, kita orang ini ngentengkan. Padahal kalau sudah umur 40 tahun ke atas, pencernaan kita, jantung kita, ginjal kita, liver kita enggak seperti umur di bawah 40 tahun. Semuanya sudah lemah. Fungsinya sudah ngedrop. Lah sedangkan makanan tambah jor-joran. Ini masalah, ya. Makanya ketika kita tahu diri, makan harus tahu diri. Umur saya enggak seperti sebelumnya. Ya. Harus apa? Dikurangi. Ya, harus dikurangi atau pola makan dibenerin, ya. Oleh karena itu kalau Anda ingin lebih mawas diri, sekali-kali monggo ziarah ke dokter spesialis penyakit dalam. Minta tolong dok, masukkan endoskopi ke mulut saya, ya, untuk saya ingin tahu usus saya bagaimana. Lihat, dilihat ususnya, ya Allah, ribuan cacing di ususnya. Dilihat ususnya, ada yang ususnya sudah warna coklat kehijauan, tebel. Ya, dilihat ususnya, ada ususnya sudah warnanya hitam. Ini parah. Kalau usus yang bagus warnanya putih dan terlihat pembuluh darah di sekitar usus, itu yang bagus. Kalau kita sudah tahu jeleknya usus kita, mawas diri berarti. Introspeksi diri. Kemudian wa idza ukilat madbukha bitamr, jika dia dimakan dengan kurma yang sudah direbus, hulba yang sudah direbus dimakan sama kurma, awil asal atau dicampur dengan madu, awit tin atau dimakan dengan tin, buah tin, ala riq. Ini prinsip. Ala riq diartikan apa? Langsung dikunyah. Coba ini dari awal. Ini bahasa banyak yang salah ini. Ana baru sadar ternyata berapa banyak kesalahan. Coba diulangi. Jika santap setelah direbus dicampur kurma, ya. Lalu dan buah din, ya. Lalu langsung dikunyah dan ditelan. Ah, ini yang salah. Menghilangkan darah lengket. Aywa. Alarik dalam bahasa Arab, alarik itu dikonsumsi sebelum makan, bukan dikunyah. Ya, bukan dikunyah. Ya, alarik itu ma'ruf. Alarik artinya dimakan ketika perut kosong. Itu ilmu bahasa kedokteran. Ya, makanya kalau diterjemah dalam kitab terjemah, kalau kita teliti satu demi satu, satu halaman sudah berapa kesalahan nih? Ya, terkadang penerjemah apa terlalu nafsu ingin menyelesaikan targetnya terjemah. Yang penting diterjemahkan. Ya, makanya kalau belajar kitab, kitab asli. Ya, sambil Anda belajar apa? Belajar menerjemah. Ya, jadi di sini hulba kalau dimasak terus ada kurma di situ atau madu atau buatin. Kurma sifatnya apa? Madu sifatnya panas, buah tin sifatnya panas. Hulba yang sifatnya panas dicampur dengan salah satu dari tiga yang kita sebutkan tadi, ima madu, ima kurma, ima buah tin, ya. Kemudian dikonsumsi ketika perut kosong sebelum makan, ya. Hullilat albalgham allazj al'arid fi sadr wal mi'dah. Untuk apa? Menyingkirkan, untuk mengobati apa? Lendir yang sangat kental. Karena apa? Karena penyakit masalah dengan dada, paru-paru dan lambung. Ya. Wa nafa'at minas su'al almutatawil minhu, dan sangat bermanfaat untuk batuk yang sudah lama sekali. Batuk rejan, TBC. Ya, itu sangat manfaat dengan apa? Tadi apa? Hulbah dicampur dengan madu, yang hulbah sudah direbus, atau hulbah sama dengan kurma, atau hulbah dengan tin. Baik tin segar atau tin yang sudah difermentasi, ya. Wahya nafi'atun minal hasr. Dia sangat bermanfaat untuk al-hasr. Di situ apa disebutkan apa di situ? Bisa menghilangkan dahak lengket di bagian dada dan lambung. Bahkan bisa mengatasi batuk berkepanjangan. Ya, di sini bermanfaat untuk apa? Al-hasr, al-hasr semua. Juga bermanfaat untuk apa di situ? Juga bermanfaat. Lanjut, lanjut. Antum terjemah berikutnya apa? Bahkan bisa mengatasi batuk berkepanjangan, terus berhasiat mengatasi sakit pinggang dan melapangkan perut. Nah, di sini nafi'atu minal hasr. Hasr itu memang pinggang. Hasr itu memenggang. Tapi di sini maksudnya adalah al-hasr di sini maksudnya adalah yaitu orang yang ada gangguan masalah kejiwaan seperti al-qalaq, mudah marah, terus sering ketakutan, di nafsi dadanya terasa sesak, jiwanya terasa terhimpit, ya. Ini juga bagus pakai hulbah. Bagus pakai hulbah. Kemudian juga untuk melancarkan batin, ya. Untuk apa? Untuk orang yang obstipasi, konstipasi, orang yang sulit buang air besar, ya. Orang yang sulit buang air besar itu cocok pakai hulbah. Untuk apa? Melancarkan. Karena tadi apa? Fungsinya melicinkan usus. Ya, menjadikan khusus. Wa idza wada'at ala adh-dhufr al-mutashannij aslahathu. Kemudian berikutnya diartikan apa? Dan jikalau diletakkan di atas kuku, bila dibalurkan di atas kuku yang retak-retak akan bisa memulihkan. Nah, jika dikompreskan atau diletakkan pada kuku al-mutashannij, mutashannij itu aslinya tashannuj seperti kejang. Di sini bisa diartikan kuku yang bergelombang. Ya, kuku yang bergelombang, maka dia bisa memperbaiki kuku tersebut. Kemudian wadih nuhayan fa'u idza khulita bisyama min syaqqaq al'arid min al-bard. Kemudian minyaknya, minyak hulba. Minyak hulba ini jika disampur dengan syama. Syama diartikan apa di situ? Coba diartikan apa minyak hulba? Minyaknya juga berhasiat pecah-pecah pada. Ah, ini ada yang kurang. Ada yang dihapus lagi kalimatnya. Jikalau hulba dicampur dengan syama', syama' itu seperti, kalau kita ambil contoh, seperti apa? Seperti luban. Luban itu getah pohon. getah pohon, misalkan getah pohon pinus, atau paling gampang hulba dicampur dengan propolis, air liur lebah. Karena hakikatnya air liur lebah itu syama. Syama itu apa? Lebah itu biasanya butuh untuk nembel rumah lebah. Jadi dia apa? Pergi ke tempat getah-getah pohon. Getah pohon itu diambil oleh lebah, diletakkan di kantung kaki lebah, kemudian ditembelkan pakai air ludahnya untuk mengambil getahnya untuk nambal rumah-rumah lebah. Itu namanya syama. Ya, maka hulba dikaji campur, bisa katakan dengan propolis, ya. Dia bermanfaat untuk apa? Syaqqaq al-arid minal bard, untuk kaki yang pecah-pecah karena dingin, bibir pecah-pecah karena dingin, bagus. Ya. Ya, ajib ya. Kemudian wa manafi'uha adafun ma dzakarna, dan manfaatnya banyak sekali katanya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Wa yudkaru anil Qasim bin Abdurrahman annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istashfu bil hulba. Kemudian disebutkan dari Abdurrahman bin Qasim, ya, bahwasanya dia berkata Rasulullah bersabda, obatilah kalian, ya, kalian berobatlah dengan hulbah. Ya, kalian berobatlah dengan hulbah. Wa qala ba'dhul atibba law 'alam law 'aliman nas manafi'uha lashtarauha biwazniha dhahaban. Katanya para dokter, dokter di masa lalu, apa kata mereka? Seandaikan manusia tahu manfaat-manfaat hulba, niscaya manusia akan membelinya dengan emas, dengan timbangan emas. Ya, kalau tahu manfaatnya hulba, tadi untuk rahim, ya, untuk kejantanan, untuk kulit, untuk tumor, untuk pembengkakan limfa dan lain sebagainya, untuk paru, untuk TBC, untuk batu rejan, manfaatnya banyak. Seandainya tahu manfaatnya, mereka akan membeli hulba dengan timbangan emas. Ya. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian berobatlah dengan hulba, hadis ini dhaif jiddan. Sangat lemah, ya. Hadis ini sangat lemah sekali, ya. Karena hadis ini mursal. Ya, mursal, dan hadis mursal adalah termasuk salah satu jenis hadis yang dhaif. Kalau dhaif enggak bisa jadi dalil. Jangan sampai kita bilang hulba ini loh pengobatan nabi. Jangan. Tadi yang pakai hulba itu bukan nabi, tapi siapa? Al Harith bin Kalda, dokter di masa nabi. Ya, dokter di masa nabi, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, ya. Tibbun Nabawi, kalau dari bilang tibbun Nabawi, dari nabi, katakan dari nabi, kalau enggak ya jangan katakan dari nabi, apalagi untuk jual beli, ya. Atas nama nabi, hati-hati, ya. Ini bisa saya sampaikan. Masyaallah, mohon maaf ya. Molor sekali. Ya, sangat molor. Harap dimaklumi ya. Tenang. Harusnya 7:30 sudah selesai ini. La ilaha illallah. Tentang video ustadz yang lagi viral, ya salah. Gerakan untuk kesehatan jantung. Di komennya itu bukan ustadz, komennya anak muda. Nah, kayaknya masih umur 20-30 tahun nih. Baiknya dilakukan berapa kali dalam sehari? Allah, senam jantung bisa Anda lakukan minimalnya sehari sekali. Minimalnya mau pagi sore bagus, sehari sekali sudah cukup, ya. Walaupun tidak harus sehari sekali, mau dua hari sekali nggak mengapa, ya. Kalau rutin setiap hari, maka tentunya faedahnya lebih banyak, ya. Faedahnya lebih banyak. Nah, baiknya mengkonsumsi hulba yang masih berbentuk biji atau sudah menjadi bubuk. Yang paling bagus Anda beli yang biji. Ketika hendak dikonsumsi, tumbuh sendiri. Kenapa? Jinten hitam, hulba, kalau sudah ditumbuk sekarang, 6 jam kemudian sudah partikelnya, ya, manfaat-manfaatnya, vitaminnya sudah menguap. Ketika sudah pecah, dia menguap. Ya, makanya kapan konsumsi? Ketika fresh. Anda mau konsumsi, langsung tumbuk ketika itu. baru dikonsumsi. Baru dikonsumsi. Nah, jika tiba-tiba bangun tidur hidung mampet sebelah, kemudian diikuti kuping berdengung, kemudian keseimbangan berkurang atau vertigo, bagaimana cara mengatasi dan herbal yang harus dikonsumsi serba pengobatannya? Vertigo terkait dengan peredaran darah di otak, kadang buka, kadang sempit. Ketika sempit, kambuhlah vertigo. Oksigen kurang, nutrisi di otak kurang, timbul vertigo. Ya, cara pengobatannya gimana? Pertama, pola makan. Kedua, cari terapi untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Ketiga, Anda bisa berbekam. Ya, berbekam. Tapi jangan berbekam ketika vertigo sedang kambuh. Ketika enggak kambuh, dibekam. Titik umul mughith, yafuh, akhda'in, katifain, kahil, itu dibekam. Ya. Pada titik tersebut dibekam. Tapi apa, ketika tidak kambuh. Kemudian pilih herbal seperti apa? Herbal untuk melancarkan peredaran darah seperti pegagan. Seperti pegagan, ya. Juga bisa untuk herbal untuk menambah nutrisi otak. Bisa menggunakan seperti propolis, ya. Menggunakan seperti propolis. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, masing-masing orang pasti ada kesalahannya. Dan, ya, mari. Tadi nyebutin masalah yang susplak itu ngatasinya gimana, Pak? Tadi panas dingin. Pola makan panas dingin. Pola makan panas dingin. Iya. Kayaknya lewat DKM saja. Saya punya artikel karena waktunya sudah habis. Karena kalau saya jelaskan bisa jadi satu pertemuan kajian. Iya, betul. Satu pertemuan kajian. Ceritanya panjang. Dan saya baru ketemu Bapak ya. Ya, berapa kali ya. Insya Allah tanya ke Pak Yasin nomor saya, nanti saya kirim ya. Atau Pak Yasin saya kirim artikel, silakan kirim ke grup Ariat ya. Ya. Ada jamaah Ariat grupnya ya. Nah, semoga bermanfaat dan harap maklum jika ada kesalahan. Masing-masing manusia pasti ada kesalahan. Namanya manusia pasti ada kritik dan saran. Tapi ingat, kritik dan saran harus dengan adab. Apalagi dunia maya, banyak orang gak beradab. Adapun ada saudara kita salah, jangan celah, jangan maki. Nasihat menasehati, adab menasehati, sampai disebutkan para ulama, kalau perlu kita menasehati sampai orang yang menasehati tidak ketahuan. Ketika orang yang salah tiba-tiba berubah menjadi baik, sampai nggak tahu siapa yang nasehati. Jangan cara menasehati mencela, memaki di media maya. Kalau ada kesalahan, semua dikeluarkan, difelorkan, jangan. Harus ada adab. Zaman apa media maya seperti ini apa? Zaman orang kurang adab. Adab nasihat-menasihati sangat kurang. Saya enggak setuju walaupun ada yang bicara masalah tibu nabawi salah gini, saya enggak setuju dengan cara yang frontal. Kalau perlu ketemu face to face, nasihatin yang baik. Ya, sampaikan. Ya, sebenarnya demikian itu lebih baik daripada apa? Di media maya enggak ada manfaatnya. Bisa jadi yang dinasihati semakin dendam. Semakin menjauh dari al-haq, ya. Semakin menjauh dari al-haq. Walaupun kadang kita juga perlu menyampaikan kepada umat yang benar demikian, bukan demikian, ya. Tapi tetap dengan uslub, dengan cara dan adab. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.